Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh ingkang sangat kawula hormati. Ugi tumatang para jamaah pengaosan kitab Hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan kepanggih malih kangge bareng-bareng ngrungokno kitab Hikam sing pundi pada pengajian yang telah lalu kula kali sampean sampun diajak ngrungokno bahwa orang itu di dalam menghadapi menerima apa yang telah berikan oleh Allah kepada kita, nopo sing sampun dipun paringaken dening Gusti Allah datang kita niku khusnuzone menungso niku ana luru. Wonten khusnuzon sing macam khusnuzone tiang sing khos, wonten khusnuzon sing kangge tiang engkang amah, kangge tiang engkang umum. Lah sak menika monggo kita ngelajengaken pengaosan lan maos ibarati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajabu kullal ajabi. Al-ajabu utawi gawok kullal ajabi kelawan sak temene gawok iku miman tetap saking uang yahrobu kang melayu sopoman melayu miman saking zat lam fika kakang ora ono kepecat lahu iku kadwe man anhu saking man zat niku anhu saking zat wahua utawi zat utawa man sing sani man sing nomor loro Allahu ta'ala iku Allah ta'ala contone yahrobu bi Allah yaf'ala jenenge bak taswir lek pun bak taswir niku berarti takdirannya kula kali panjenengan muni ngeten musawiron ngaten dadase musawironnya disimpan saking dadikal sing musawiron iki dadikal saking amil yang juga dibuang qalal musannifu dzalika musawiron ngaten musawiron hale nyuntuaken sapa musannif bi alayaf ala kelawan yento ora nglakoni sapa man awal ma ing barang yukor ribu kang markaken apa ma hu ing man ilahi maring Allah wayat lubulan nubrih sapa man ma ing barang labako akang ora ana tetep lahu iku kadwe ma maahu sartane man wa huwa utawi ma adunya iku dunya wa kullu syai'in lan saben-saben barang saben-saben swiji-wiji siwal maula kang sakliyane zat kang nguasani bi ayak pala kelawan yento ngadep sapa man ala syahawatihi ing atase pira-pira kesenengane man wayat ba'a lan manut sapa man hawahu ing kesenengane man. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, dawuh niki musannif al-ajabu kullal ajabi. Aku sungguh heran melihat orang-orang yang lari dari zat yang tidak pernah lepas dari dirinya, dia justru mencari sesuatu yang tidak pernah akan ada tetap baginya. Wong-wong niku kadang-kadang niat melayu saking Gusti Allah, padahal kula ambek sampean ndak bisa lepas saking Gusti Allah. Duduk kok ndak bisa lepas kelawan mati mboten. Semua anggota yang kita miliki, pemikiran yang ada di dalam otak kita ini berjalan datang Gusti Allah. Yang menjalankan Gusti Allah, yang mengatur Gusti Allah. Allah tidak pernah lepas dari tubuh kita. Lo sudah tahu Allah tidak pernah lepas dari tubuh kita, tapi justru ternyata kita kok mau lari saking Gusti Allah dan kita mengejar sesuatu yang tidak pernah sayang kepada kita, sesuatu yang tidak pernah melengket kepada kita. Melengket sebentar, setelah itu akan hilang kembali. Contohnya dunyo. Dunyo niku lho, Pak. Kita miliki hanya pada saat kita hidup saja dan pada saat kita punya. Ketika barang ini dirampas oleh orang lain, kita sudah enggak ikut memiliki. mek jenenge tok lek cara hukum fikih niku haram, mencuri, ghasab. Tapi intinya kan dunia memang tidak setia kepada kita. Ojo cerita lek sampean katene ngarani donya niku setia. Enggak ada dunia setia itu, Pak. Donya niku musuh. Sampean duwe dulur asare rukun, rukun, rukun. Kenek donya dulure dhewe disekut. Kenek donya pamakne dhewe disekut. Koncone dhewe dipateni. Koncone dhewe disatroni. Koncone dhewe dimusuhi. Tidak pernah setia kepada kita dunia ini. Lebih kita mati habis sudah. Tapi Gusti Allah mboten. Allah itu akan selalu menetap pada diri kita. Kita urip butuh Gusti Allah. Sing dateno urip Gusti Allah. Mangan kita butuh Gusti Allah. Ngombe kita butuh Gusti Allah. Berobat kita butuh Gusti Allah. Sing ngatur waras nggih Gusti Allah. Sing ngatur loro Gusti Allah. Lu kita kok mau lari saking Gusti Allah ya nopo? Kongkon sembahyang tak gelem. Padahal awake mlaku iku sing dadekno mlaku Gusti Allah. Awake matane iso ndelok niku sing dadekno ndelok Gusti Allah. Tangane iso obah sing dadekno obah iku Gusti Allah. Kok malah melayu teko Gusti Allah? Kongkon sembahyang tak gelem sembahyang. Kongkon apik nang tangga tak gelem apik. Kongkon basa nang wong tuwa tak gelem basa nang wong tuwa. Kongkon rukun karo bojone tak gelem rukun. Sing ngongkon iku lho Gusti Allah. Lho sampean ambek kula masih wis dikongkon nang Gusti Allah, sing ndak nglakoni. Padahal kita enggak pernah lepas saking Gusti Allah. Justru dunyo sing digodhak. Dunyo sing ndak gelem dikumpuli digodhak. Allah yang melekat kepada diri kita enggak kita rasakno. Kan heran iki. Yang setia justru kita tinggalkan, yang menjadi musuh justru kita dekati. Allah itu akan setia terus ada dalam tubuh kita. Allah lebih dekat dengan kita dibandingkan dengan ikatnya sandal, ikatnya sepatu, taline sepatu niku sik cedakan Gusti Allah nang kula sampean. Dibantu terus kula nang sampean iki ambokan sing ngekeki ambokan Gusti Allah. Mangan enak sing ngekeki mangan enak niku ya Gusti Allah. Delok iso apik sing didelok, matane iso padhang sing ngekeki padhang Gusti Allah. Dikongkon sembahyang tak gelem. Dikongkon ibadah mboten gelem. Kan heran iki. Tapi dunyo sing ndak tahu membantu awake. Dunyo sing selalu mencelakakan dirinya. Justru dituhankan, justru didadekno nomor siji. Nek Gusti Allah ndak tahu ngejak barang elek, tapi lek donya elek tok cak. Nek Gusti Allah akan selalu mengajak kepada keselamatan. Allah akan selalu ngajak nang swarga, tapi lek donya selalu ngejak nang neraka. Ngono sing dijak niku donya, wis rumoso dicedeki. Gusti Allah yang memberi nikmat, selalu memberi nikmat kepada kita, justru didoi. Hidupnya hanya dibaktikan untuk kepentingan dunia. Ujung-ujungnya juga dunia. Dia tidak pernah berpikir apa yang dapat menjadikan Allah itu ridho. Dia tidak pernah berpikir bagaimana dia mendapatkan rahmat dari Allah. Dia tidak pernah mengangan-angan bahwa nafas yang setiap hari itu kita gunakan adalah saking Gusti Allah. Lho Gusti Allah ngongkon sembahyang, tok ilo ndak sembahyang. Sampean ambaan sedino sewengi kuping pirang atus ambaan sampean. Ambaan iso apa sing digawe kulek dudu ambaane Gusti Allah. Sampean ejer wis sampean ambaan mulai sesuk piro? Tapi kula takon nang sampean tahu tak sampean iku ngijir ambaane. Jawabane ono ndik pean. Tahu ta sampean ngijir ambaane? Ambaane nak tahu diejer lek donya di kalkulator penuh. Duweke diutang uang kurang titik ngamuk sampean. Barang awake pisuan nyolong nafas sing dikae Gusti Allah ndak ngamuk. Lek donyane dicolong uang, ngamuk. Lek ambaane digawe rasan-rasan, ndak ngamuk. Padahal sing ngekei ambaan iku Gusti Allah. Nang Gusti Allah dikei ambaan dikongkon gawe ibadah, ternyata ndak dikei gawe ibadah. Sampeyan ibaratno sampeyan ngekei dhuwit nang uang. Iki lho le, dhuwit le. Kawin tuku sarung kenek gawe sembayang. Ditukono togel. Ya apa perasaan sampeyan uang sing ngekei dhuwit? Perasaane sampeyan nang uang sing dikei niku ya napa? Pegel. Lah sak menten ugi Gusti Allah. Gusti Allah ngekei ambaan nang sampean digawe pisuan. Sampean angen-angenan andai kata sampean ngekei duit nang uang duit digawe dulinan. Coba Allah ngekei tangan nang sampean digawe ngepuk uang. Padahal Allah melarang kita menyakiti orang lain. Sampean angen-angen. Iku berarti sampean lari dari Allah yang memberi tangan, justru mencari keuntungan yang menyenangkan dirinya sendiri. Nang Allah dikei kenikmatan, dikei kesugihan, jari nih Gusti Allah dikongkon sugi. Biyen sik melarat ae sampean nang masjid bendino. Barang wis oke lali. Cari wong sak niki wae doan tok. Lah wis akeh dhuwit katene nang ndi mana? Lho niki lari nang Gusti Allah iki jenenge. Lari dari Allah Subhanahu wa taala menghampiri sesuatu yang setiap saat akan mengancam keselamatannya baik di dunia maupun di alam akhirat nanti. Monggo sampean angen-angen. Sampean pikir-pikirlah. Sing digoleki donya, padahal donya niku mboten mesti ngedep nang sampean. Justru ngodake ngebu-ngebu. Sing Gusti Allah bendina nek kula mek sampean sampean dak pati gati. Allah dawuh wonten di Al-Qur'an, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fa inna mongga sak temene kisah cerita sing al-ajab kulal ajab mang iku la ta'ma ora wuto. Al absaru apa pira-pira matane al ayat tanrusakno sira ing ayat. Lek matane mboten wuto tapi atine sing wuto. Lek matane ketok tapi atine sing mboten ketok. Lek nang watu kuatir kesandung tetapi nang kesalahane Gusti Allah ndak gelem mati kesandung. Lek nang kulite gedang sampean ndak wedi kepleset tapi sampean nang barang larangane Gusti Allah justru sampean langgar. Padahal lek sampean kepleset kulite gedang loro paling delinges. Mari delinges dipijeti waras sampean wisan. Tapi lek sampean kepleset sampe nglakoni barang sing dilarang nang Gusti Allah dudu mek delinges, digebloki sampe ajur sampean nang malaikat. Idza nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Kulo kali sampean iki kadang-kadang salah carane mikir. Wedian nang kulite gedang ketimbang nang zina. Lek nang kulite gedang sampean ndak wedi, lek nang kulite gedang sampean wedi tapi nang zina mboten wedi. Lek kesandung watu sampean wedi tapi mateni wong ndak wedi. Sampean kesandung watu lorone mek titik paling paling nemen lorone nun sewu. Kukune coplok pun. Tapi lek sampean mateni wong, Pak, di akhirat sampean terus nang Gusti Allah disiksa. Lho kok dadi wedian karo kesandung watu ketimbang mateni wong? Mestine bahaya yang lebih besar yang harus kita takuti. Tuh bahaya sing cilik-cilik. Bahaya sing cilik-cilik kaya opo? Ndak seberapa. Tinggale kenikmatan niku nek donya sampean nglumpuk-nglumpukno nikmatan, tapi kenikmatan akhirat ndak sampean goleki. Lek kongkon nyambut gawe masalah. Mulai subuh ndak mulai sampe jam 10 bengi. Sing diasilno paling pati oleh dhuwit ku paling akeh 500.000. Sampe lali nyambut gawe, sampean sampe lali sembayang. Lek sampean sembayang ditoto, terus sembayang diterima nang Allah, ibadah diterima, dosane disepuro mlebu nang swarga. Dudu apa-apa lek dibandingno dhuwit 500.000, apa maning dhuwit Indonesia. Dhuwit Indonesia niki lho, Pak, lek dibandingno karo wong duit-duit luar negeri ndak ono kaene. Duit-duit sak juta diijolno karo duit Malaysia oleh mek 250, oleh mek 400. Sing dikejar iku rupiah terus donya tok. Padahal keuntungan sing luwih gedhe teko donya niku wonten besok ning swargane Gusti Allah. Ini tidak pernah terlintas kepada kita. Kulo kan gawok kali sampean. Dikai masak kilo karo masak on. Milih masak on. Dadi milih nikmat sing cilik. Merkane nang Allah diaturaken wonten di Al-Qur'an wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kau membeli dengan memakai ayat-ayatku sesuatu yang harganya hanya secuil. Sembayangi ditinggal disikno nyambut gawe kuatir kehilangan badi. Wong mantu polai ake wong bowo sembayang asar durung sembayang maghrib waktu ni wis meteko ndak sembayang-sembayang kuatir dayoi muli. Padahal dayo ni gue selamatan paling gede dayo ni gue lae salaman nang sampean paling gede ni gue selawew, seketew. Sampai sampean ijol karo sembayangi ndak sembayang mergo dayo ni kuatir muli. Ya ki al ajab kulal ajab niki mimman ya rabu mimman la fika kalahu anhu wayat lubu ma la bako alahu mahu. Barang sing ndak pasti positif sampean godak, barang sing wis nemen positif sampean tinggal. Inna dzalika sak temene mengkunu-mengkunu al-harab mimman la infika kalahu wayat lubu ma la bako alahu mahu nasyun iku kang cukul min ama qalbihi saking wutone atine man wa wujudi jahlihi lan anane bodhone man birabbihi kelawan pangerane man li annahu krana sakdune man iku istabdala ngalap ganti sapa man al ladzi ing barang wa kang utawi alladzi iku adna luweh asor billadzi kelawan barang wa kang utawi alladzi khairun iku luweh bagus wa atharo lan ngalahaken milih sapa man alfani ing barang kang sirno alladzi la bako akang ora ana tetep lahu iku kadwi alladzi utawa kadwi alfani alal baki ing atase zat kang langgeng alladzi kang la infikaka lam fikaka jenenge hamzah wasol asale wacanane la infikaka digandeng dadi lam fikaka ilang hamzah niku jenenge hamzah wasol lam fikaka ora ana kepecat lahu iku tetep kadwi man anhu saking alladzi walau kanat lamono ono lahu iku kadwi man basiratun apa peningal ati la akasamo koyaktine kawale al amru opo perkara nikman opo o menungso niku kok mau-maunya lari dari Allah Subhanahu wa taala dia mengejar sesuatu yang tidak pasti gini kudunyo apa penyebabnya manusia bisa terjadi seperti itu penyebabnya anadzalika nasyun min ama qalbihi wong sing ngoten niku krana atine wuto ati ini tidak bisa neropong barang yang betul-betul benar ati ini tidak bisa neropong barang sing hak wa wujudi jahli lan bodoh birobihi kelawan pengirani tidak perlu orang yang ngotong itu tidak kenal dengan Gusti Allah nyambut gawe tidak mulai-mulai sampai tidak sembahyang itu berarti tidak kenal dengan Gusti Allah hanya kenal yang namanya uang sekali lagi uang dan uang dan uang Allah tidak pernah dia kenal padahal sing nekakno rezeki nang sampean iku lho Gusti Allah sing nekakno duit nang sampean iku Gusti Allah kok yo kenalan nang duit ketimbang nang Gusti Allah kok iso sampe tak kenal nang Gusti Allah ya napa nggih kok dikatakan orang yang tidak kenal dengan Allah iya karena mereka itu mengambil sesuatu yang jelek membuang sesuatu yang baik jare tiyang sakniki milii upo buang tumpeng milii dunyo buang sembayang milii neroko buang swargo tukaran karo tonggo mergo dunyo sampai mateni wong krono masalah dunyo dunyo dirangkul milih mateni wong iku jenenge buang tumpeng milih upo padahal lek kita angan-angan menurut dendone agomo lek wong mateni wong niku dendone 100 unta tapi kadang-kadang sudah tahu dendone niku 100 unta ana wong dhe utang 100.000 kelar mateni mergo utang 100.000 kan iki jenenge wong ndak ngerti nang Gusti Allah wong bodoh wong mboten kenal nang Gusti Allah kalau dia tahu pahalanya salat dia tidak akan meninggalkan salat apalagi hanya karena uang 10.000 dibelani ndak sembahyang dibelani ndak poso mek krana godak wulan Ramadan rebutan sing nyambut gawe kongkon poso ndak gelem kuatir anake ndak mangan piro abote dunyo lek dibandingno karo abote azabe Gusti Allah. Ndak ana itungane, Pak. Tangi. Lho oleh kula ambek sampean gelem godak upo buang tumpeng niki krana pancen ati kula ambek sampean niki wuto lan ndak kenal nang Gusti Allah. Kok kenal nang Gusti Allah mboten ngoten. Ya jelas milih barang sing luwe gede wasi ndak matek ketok. Ketimbang milih nang barang sing cilik senajan ketok. Hadiah ana ning arepe wong dikei mek 1000, lek ndek omah dikei 1 juta. Ya do milih sing ndak omah. Lek ning arepe wong dikei TV siji, lek ndek omah dikei mobil, milih mobil itu kalau orang waras. Hanya orang yang tidak waras sing milih duit 1000, buang sing 1 juta. Kalau kita lanjutkan, hanya orang yang tidak waras sing ninggalno sembahyang godak penggawean, ninggalno poso godak duit. Napa kok lek ndak poso sampean besok neraka? Lek sampean ndak poso mek oleh donya. Poso-posoan wulan Ramadan warung buka. Sing tuku wong Islam kabeh mek godak bathi sampean takoni piro oleh sedina? Paling akeh 100.000. Tapi lek sampean poso besok swarga balesane. Lek ndek swarga niku aja sampe golek dhuwit 100.000. Wadahe pecute jaran sing ditumpaki wong ahli swarga niku lek didol sik luwih larang ketimbang donya sak isine. Duduk jaran nih, wadai pecute jaran, wadai pecute jaran di telon tendik dunyo. Kanggih nuku wadai pecute jaran dunyo dintek no mboten cukup sih. Aku lambek sampean kalah mik barang saya etek-etek kaya ngoten tok. Urip kula mek sampean tak mesti kadang-kadang kelompok-kelompok donya metu teko omahe santap nang motor matek urusane karo Gusti Allah wisan. Pasti niku. Wong ngadep nang Allah niku pasti. Lek ngadep donya durung mesti. Sampean kepengin motor apik durung mesti keturutan. Tapi lek mati masih sampean ndak kepengin mesti keturutan. Lho barang sing wis mesti keturutan sampean ndak pati ngreken, barang sing durung mesti ketekan sampean mikir. Ulah memikir barang sing ndak pasti ketekan. Direken gede nih resiko, gedean resiko nih duwe motor ketimbang resiko nih mati. Resiko nih mati ini ku gede, lek sampean ndak di motor mancal iso. Nang Jakarta masih ndak kadek motor nggih saged, pesawat akeh, tuku mek 250. Tapi lek mati sampean ndak tau dipikir, wong mesti ku mesti teko jeneng-jenenge mati. Yang namanya mati mesti datang. Lah, andai kata manusia itu punya penglihatan hati, punya mata hati, niscaya tidak akan berbuat yang semacam itu. Tsumma qala mongko nuli dawu sapa musannif latar hal ing dawu latar hal. Latar hal ojo budal sira min kaunin saking dunyo ila kaunin maring dunyo. Ojo budal sampean teko dunyo nang dunyo. Intine goleki dunyo sing perlu ne kangge numpuk dunyo ojo. Lek sampean golek dunyo budalo kangge akhirat. Muter-muter tok nyambut gawe. Lek wis oleh dhuwit ditukono panganan. Dadi wis sampean nyambut gawe ning gawe korset WC. Oleh dhuwit dilebokno maneh kan jenenge muter-muter. Teko weteng nang silit dugi silit nang cangkem maning, teko cangkem nang weteng, teko cangkem nang silit maning, teko silit metu nang cangkem maning. Muter-muter ndek kono tok. La tarhal min kaunin ila kaunin. Dikarepake nang musannif napa karepe yakni? Ngarsakaken sapa musannif annal amala ing sak temene kelakuan al musahiba kang ngancani liria imaring riya wana wilan sepadane riya madmumun iku kang den wodo ghairu muqtadin tur kang ora den anggap apa bihi amal syar'an ing dalam cara syara'i fa idza jahada mongko arikalane merangi sapa al muridu wong kang ngarepaken bagus merangi nafsahu ing nafsune murid hatta khaluso henggo selamat sapa murid min dalika saking mengkono-mengkono pakewone nafsu walakin tapi ne koso danejo sapa murid miklawan amal al jazaa ing walasan wa darajati lan biro-biro pangkat au nailar rutabi uto merkoleh ing biro-biro pangkat al aliyati kang luhur wal maqamatilan biro-biro derajat lam yazal mongko ora leren-leren sapa murid madhmuman iku wong kang den wodo aidon wong kang den wodo sapa murid aidon kelawan maning indal arifina munggone biro-biro wong kang makrifat maring Allah subhanahu wa taala. Dadi lek murid anal amal kelakuan sing dibarengi karo riya niku termasuk kelakuan sing diwodo, kelakuan sing dicelo, ghairu muqtadin bihi ndak dianggap menurut syarak, artinya tidak ada pahalanya. Sampean katene sembayang, bayang apa? Bayang duha, dikhusukno sembayangi Allahu Akbar. Ditakoni ndek atine lapo kon sembayang duha? Yo rezekine cek lancar. Loh, sembayang duha kok rezekine cek lancar? Iku jenenge sampean budal teko donya, tutuk nang donya. Wong lek sembayang duka ojo diniati ndolek rezeki. Niatono nang sing luwe gedhe. Napa? Kepingin oleh ridane Gusti Allah. Lah perkara sampean sembayang duka barokah salat duka oleh rezeki. Alhamdulillah. Ojo sampean niati keliru. Allahu Akbar aku wingi sembayang rodok khusyuk, dodolan bakso male oleh badhe 75.000. Jajal meneh tambah tak khusyuki. Tambah dikhusyuki ternyata badine mudun oleh mek 40. Napa kurang lillahi ta'ala. Dadi muter-muter sembayang dibalekno nang donya, sembayang dibalekno nang donya. Mestine mboten ndolek donya kangge sangune sembayang. Lek wis sembayang ojo tujuan donya. Tujuan kangge oleh ridane Gusti Allah. Lek murid niku berusaha untuk memerangi nafsunya sampai selamat, maka dia akan menjadi orang yang selamat. Ngaten. Ai annal amala al musahib lirya madmun kana tadisan. Faidan jahadal muridu nafsahu hatta khol kholuso min dhalika walakin kosodabi aljazak wal wadarajat au nailar rutab au aliyah lam yazal madhmuman aidon. Lek murid niku merangi nafsu sampai selamat saking sandu poyoni nafsu ni. Uto saket dimaknani ngeten faidan. Lek wis ngoten, lek wis al amal al musohib liriak madhmumun faidan jahada mongko merangono. Tadi fiil mati kelawan ngangge maknani amar ngge saket. Merangono sopo al murid duong sopo murid nafsahu ing awak nafsuni murid hatta khulusa min dalika sampai selamat. Lale wis koyok ngeten artine lek amal kita barengi kali riak niku ndano faedae ya monggo wong sing beramal niku berusahalah untuk memerangi nafsunya sampai dia selamat. Tapi lek pancene nejone niku kangge jaza, kangge kepengin oleh walesan, kepengin oleh pangkat, sembahyang tahajud, apa kok sembahyang tahajud? Cekne cita-citae berhasil, cekne oleh pangkat sing dhukur. Amal-amal sing koyok ngeten niki dicacat nang Gusti Allah. Indal arifin ndak ana oleh. Menurut syarat ndak pati ana ganjarane, dudu ndak pati ndak ana ganjarane. Dadi lek mujahadah sampai selamat teko nafsu, ojo balik nang kostul jaza. Ojo balik nang terus kostul darajat. Ojo balik nang kepingin oleh pangkat. Lek wis sembahyang, wong sembahyang lak merangi nafsu. Asale nyambut gawe, mandek nyambut gawenya salat. Lho slep wis tutuk nang sembahyang, sembahyang iki ojo diniati ben ibadahe iso mendongkel nang rizki. Aku tak leren sik dodolan bakso mandek krana ana azan sembahyang sing khusuk. Apa perlu nyembahyang khusuk? Engko baksune cek laris. Lho, wong teko sembahyang melayu nang dodolan nyambut gawe maning. Wong teko ibadah melayu nang penggawean malih mboten. Lek teko ibadah, balik no nang ibadah. Lek teko nyambut gawe, tutuk no nang ibadah. Ojo diputer-puter. Lek diputer-puter sampean dhewe sing rugi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, dadi lek panjenengan kepingin dolek dunya, tujuono kangge golek akhirat. Lek wis tutuk nang akhirat, penggawean sing ibadah, ojo dituju kepingin oleh dunya. Lek sampean ibadah dituju kepingin oleh dunya, berarti sampean iku budal dari tempat dan sampai kepada tempat di mana dia berjalan. Mengawali perjalanannya, muter-muter ngoten tok. Teko nyambut gawe, digawe donya. Teko donya, digawe ibadah. Ibadah digawe golek donya. Niki muter-muter ndak ono oleh sampean. Sampean akan rugi membuang-buang waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandhar muka pengaosan menika wonten manfaati fitni wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mandhar muka dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.